asma, isim-isim majrur. Pembahasan badal ini sebenarnya juga ada pada pembahasan mansubatul asma, juga ada dalam pembahasan marfu'atul asma. Itu yang perlu dipahami. Jadi sebagaimana yang di penulis definisikan berkaitan dengan atau jelaskan berkaitan dengan tawabi, atau saya pribadi jelaskan kemarin, tawabi itu adalah kata-kata yang dia mengikuti i'rab kata sebelumnya karena empat sebab. Kata-kata yang mengikuti i'rab kata sebelumnya karena empat sebab. Sebabnya apa saja? Oh, karena na'at, karena dia sifat dari kata sebelumnya. Karena ataf, karena digandengkan ke kata sebelumnya. Karena taukid, karena dia menegaskan kata sebelumnya. Karena badal, karena dia menggantikan kata sebelumnya. Nah, karena dia i'rabnya ngikut kata sebelumnya, maka kata sebelumnya ini kan macam-macam. Ada yang kata sebelumnya dia marfu, ya nanti na'at atau taukid atau badalnya marfu. Kalau kata sebelumnya mansub, oh berarti na'at atau taukid atau badal setelahnya mansub juga. Kalau majrur, ya nanti juga majrur. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi meskipun dimasukkan tawabi dalam bab majruratul asma, sebenarnya tawabi ini juga ada pada marfu'atul asma dan juga mansubatul asma. Yang pertama adalah tawabi, yang pertama adalah an-na'tu na'at. Na'at itu adalah kata atau bagian kalimat yang mensifati dari kata sebelumnya. Kemudian kita sampaikan bahwasanya di sini na'at ada dua, na'at hakiki. Na'at hakiki artinya adalah na'at yang langsung mensifati kata setelahnya. Contohnya ja'a rajulun sholihun, telah datang seorang laki-laki yang soleh. Ja'a fi'il rajulun fa'il sholihun, na'at untuk kata rajulun. Adapun ketentuan untuk na'at hakiki, maka antara na'at dengan man'utnya, yang man'ut artinya adalah kata yang disifati, na'at sifat, man'ut kata yang disifati, antara na'at dan man'utnya harus sama dalam empat hal. Yang pertama adalah harus sama dalam i'rab. Kalau man'utnya marfu, na'atnya marfu, mansub ya mansub, majrur ya majrur. Kedua adalah harus sama dalam masalah mudzakkar mu'annats. Yang ketiga harus sama dalam masalah bilangan mufrad mufrad mutsanna mutsanna jamak jamak. Yang keempat adalah harus sama dalam masalah ma'rifat nakirah. Rajulun sholihun, ar-rajulu as-sholihu. Sama-sama dalam ma'rifat nakirahnya. Kemudian yang kedua adalah na'at sababiyun, na'at sababi. Na'at sababi adalah na'at yang tidak langsung mensifati kata sebelumnya, dan secara makna dia mensifati kata yang berhubungan dengan makhluknya. Contohnya dalam kalimat ja'a rajulun sholihatun zaujatuhu, telah datang seorang laki-laki yang solehah istrinya. Maka yang solehah ini bukan laki-lakinya tapi istrinya. Maka sholihatun di sini adalah na'at, dan na'atnya adalah jenis na'at sababi. Karena tidak langsung mensifati kata sebelumnya, yaitu kata rajulun. Maka ja'a fi'il rajulun fa'il sholihatun na'at sababi. Adapun ketentuan untuk na'at sababi itu adalah, yang pertama, na'at sababi harus mufrad. Na'at sababi harus senantiasa mufrad. Bentuknya tunggal, tidak boleh dimutsanakan, tidak boleh dijadikan jamak. Kemudian untuk masalah ma'rifat nakirahnya, ikut kata sebelumnya. Untuk masalah nakirah dan ma'rifatnya, ikut kata sebelumnya. Dalam contoh tadi, ja'a rajulun sholihun, maka sholihatun, maka sholihatun ini nakirah karena ngikut rajulun yang nakirah juga. Kalau rajulunnya ma'rifah, ya nanti sholihahnya juga ma'rifah. Misalkan menjadi ja'ar rajulu as-sholihatu. Kemudian yang ketiga, masalah mudzakkar mu'annats, ikut kata setelahnya. Dalam kasus tadi, sholihatun zaujatuhu. Kenapa sholihatun? Ya karena di sini yang sholihah istrinya. istri mu'anas, ya di sini solihatun. Jadi yang membedakan na'at sababi dengan na'at hakiki dalam masalah ketentuan adalah tadi, yang pertama na'at sababi harus mufrad. Berbeda dengan na'at hakiki, kalau na'at hakiki harus sama dalam masalah mufrad, mutsana dan jamak dengan marfu'nya. Kemudian yang membedakan yang kedua adalah masalah mudzakkar mu'annas ikut kata setelahnya, bukan ikut kata sebelumnya. Itu yang membedakan na'at hakiki dan na'at sababi. Adapun masalah i'rab dan juga masalah nakirah ma'rifat ini ikut kata sebelumnya. Kemudian tawabi' yang kedua adalah al-athfu ataf, ataf secara bahasa artinya adalah penggandengan. Dan pada pembahasan ataf ini pun yang perlu kita kuasai adalah menghafalkan huruf ataf. Huruf ataf ada berapa huruf ataf? Sembilan. Huruf ataf ada sembilan. Ada wa, au, am, la, lakin, bal, hatta, dan seterusnya. Ada sembilan. Kemudian kasus ataf itu ada dua macam. Atful ismi alal ismi, alal ismi mengatafkan atau menggandengkan isim pada isim. Contohnya ja'a Khalidun wa Salimun, telah datang Khalid dan Salim. Maka Salim ini digandengkan ke kata Khalid dengan huruf ataf waw. Sehingga Salim harus marfu sebagaimana Khalid marfu. Kemudian kasus yang kedua adalah atful fi'li alal fi'li, mengatafkan atau menggandengkan fi'il atas fi'il. Contohnya dalam kalimat kalimat wa in ta'fu wa taghfiru wa tasfahu. Wa in, dan jika ta'fu kalian memaafkan, wa taghfiru dan kalian mengampuni, wa tasfahu dan kalian berlapang dada. Maka di sini kata ta'fu ini i'rabnya majzum, aslinya ta'funa, dia fi'il mudhari majzum, aslinya ta'funa. Kenapa majzum? Karena ada in alat penjazam, maka di sini dia jazam dengan menghilangkan nun, jadinya takfu. Kemudian takfiru, takfiru aslinya takfiruna. Kenapa di sini dia ikut majazum juga? Karena diatofkan ke takfu. Kemudian tasfahu aslinya tasfahuna, ini pun majazum juga karena diatofkan ke takfu. Maka isim diatofkan pada isim dan fiil diatofkan pada fiil. Tawabi' yang ketiga adalah taukid. Taukid artinya adalah penegasan. Taukid ada dua, taukid lafzi dan taukid maknawi. Taukid lafzi adalah dengan menggunakan tujuh kata, ya, ada nafsun, ainun, apalagi nafsun, ainun, kulun, ajma, kila, kilta, apalagi kila, kilta, terus ada enam, tujuh. Ya, enam ya. Nafsun, ainun, kullu, ajma, kila, dan kilta. Contohnya adalah hadara, taukid maknawi maksud saya. Taukid maknawi itu menggunakan 6 kata. Nafsun, ainun, kullun, ajma, kila, dan kilta. Contohnya di kalimat ra'aitul ustada nafsahu. Ra'aitu, saya melihat, al ustada, ustad itu nafsahu, dirinya sendiri. Ra'aitu fi'il fa'il, al-ustada maf'ul bi, nafsahu taukid untuk al-ustad. Adapun taukid lafzi, namanya saja lafzi. Lafzi artinya lafad, berarti hanya semata dengan mengulang lafadnya saja. Contohnya hadara abuka abuka, telah datang bapakmu, telah datang bapakmu. Tawabi' yang terakhir, yang keempat adalah al-badalu, badal atau penggantian. Ya, badal ada empat, ada badalul kulli minal kulli, badal keseluruhan dari keseluruhan. Contohnya najaha aliyun ibnuka, telah lulus Ali, yaitu anak laki-lakimu. Maka ibnuka di sini marfu' sebagai badal dari kata Ali. Kemudian badalul ba'dhi minal kulli, badal sebagian dari keseluruhan. Contohnya adalah a'ti malaka thulutsahu. A'ti, berikanlah malaka hartamu tsulutsahu sepertiganya. Maka tsulutsa di sini mansub sebagai badal dari malaka hartamu, dan badalnya adalah ta'ti minal kulli, sebagian dari keseluruhan. Karena tsuluts ini hanya bagian tertentu dari mal, tidak keseluruhannya. Kemudian badal istimal atau badal pencakupan, contohnya adalah nafa'ani Muhammadun ilmuhu, bermanfaat kepadaku Muhammad ilmuhu, ilmunya. Maka ilmuhu marfu karena dia badal dari kata Muhammad. Dan sekali lagi, beda antara badal ba'ti minal kulli dengan badal istimal adalah kalau badal ba'ti minal kulli itu adalah sesuatu yang merupakan anggota badan dari bendanya tersebut. Kalau badal istimal, sesuatu yang dimiliki oleh mubdalnya tapi bukan anggota badannya. Kemudian yang terakhir adalah badalul ghalat, badal karena keliru. Contohnya ja'al muallimu at-tilmidu, telah datang pak guru, bukan murid ternyata yang datang. Maka at-tilmid badal dari al-muallim. Nah, itu adalah yang kemarin kita sampaikan pada bab majruratul asma dan juga tawabi'. Sekarang kita bahas latihan di halaman 87. At-tamrin, latihan uzkur, sebutkan anwa al-majrurati fi ma yati, jenis-jenis isim majrur dalam kata, dalam kalimat berikut ini. Ada ya, ada 16 soal. Yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang majrur mana saja? Ismi, betul. Kemudian lafadz Allahi, kemudian Ar-Rahmani, kemudian Ar-Rahimi, ya, semuanya majrur. Kata ismi ini majrur karena adanya huruf jar ba. Bismi aslinya adalah bi ismin, cuma di sini pada kata ismin ini hamzahnya hamzah wasal, sehingga ini enggak kita baca. Bismi, ismi majrur karena huruf jar bi ba. Kemudian lafadz Allah di sini majrur karena mudhof ilaih dari kata ismi. Jadi lafadz Allah ini mudhof ilaih dari kata ismi. Kemudian kata Ar-Rahmani ini boleh kita dudukkan sebagai badal dari lafadz Allah. Ya, boleh kita dudukkan sebagai badal dari lafadz Allah. Begitu pula dengan Ar-Rahimi. Ar-Rahimi boleh juga kita dudukkan sebagai badal dari lafadz Allah. Karena Ar-Rahman itu Allah itu sendiri, Ar-Rahim adalah Allah itu sendiri. Jadi menggantikan. Maka ini kasusnya badal. Boleh juga kita dudukkan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim di sini sebagai na'at dari lafadz Allah. Nah, boleh kita dudukkan pula sebagai na'at dari lafadz Allah. Karena di sini ada isim yang bertemu langsung dan sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiroh. Ini kasusnya sama-sama ma'rifat. Ar-Rahman ma'rifat, lafadz Allah ma'rifat, Ar-Rahim juga ma'rifat. Maka ini pada asalnya berlaku kasus na'at ma'ud, sehingga di sini Ar-Rahman dan Ar-Rahim boleh kita dudukkan sebagai dua-duanya sebagai na'at dari lafadz Allah. Jadi tergantung tinjauannya dari tinjauan apa. Kalau tinjauannya ini menggantikan itu, maka kasusnya badal. Ya, kita dudukkan sebagai badal. Tapi kalau tinjauannya tadi, ini sama-sama ma'rifat. Dan ini juga bisa dimaknai na'at dari lafadz Allah, maka kita dudukkan sebagai na'at. Kok bisa ada dua pilihan seperti itu? Ya, dalam masalah nahwu ini ada kasus, boleh jadi kita mengi'rab untuk satu kata ataupun beberapa kata yang cara bacanya sama tapi alasannya beda-beda. Itu wajar dan biasa dalam masalah nahwu. Kemudian yang kedua adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji lillahi, untuk Allah, rabbil alamin, rabb semesta alam. Yang majrur mana saja? Lafadz Allah lillahi, ya kan? Lillahi. Nah, ini majrur karena adanya huruf jar lam, li. Dan ingat, saya pernah berikan rumus, kalau ada lafaz Allah tidak ada alifnya di awal, maka bacanya lillahi, pasti lillahi. Ya, lafaz Allah majrur karena huruf jar lam. Kemudian Rabbi, Rabbi ini juga majrur. Kemudian al-alamina ini juga majrur. Al-alamina mudhaf ilaih dari kata Rabbi. Adapun Rabbinya sendiri atau Rabbil Alamin ini na'at untuk lafaz Allah. Segala puji untuk Allah, yang Allah ini bersifat pemelihara semesta alam. Dialah yang pemelihara semesta alam. Jadi para ulama menjadikan Rabbil Alamin ini na'at untuk lafaz Allah. Karena lafaz Allah ma'rifat, kemudian susunan idhofah Rabbil Alamin ini pun statusnya ma'rifat. Dari mana kok idhofahnya ini distatuskan ma'rifat? Karena al-alamin tadi mudhof ilainya isi ma'rifat. Dan pernah kita sampaikan pada pembahasan idhofah, susunan idhofah ini distatuskan ma'rifat ataukah nakirah tergantung mudhof ilainya. Kalau mudhof ilainya ma'rifat, berarti susunan idhofahnya statusnya ma'rifat. Apabila mudhof ilainya nakirah, status susunan idhofahnya kita hukumi nakirah. Maka kata Rabbil Alamin ini na'at dari lafaz Allah. Kenapa? Lafaz Allah ma'rifat, Rabbil Alamin juga susunan idhofah dan dia ma'rifat. Tinjauannya dari tinjauan sebagaimana tadi yang kita jelaskan. Kemudian ats-tsalits yang ketiga, babu marfu'atil asma'i, bab tentang marfu'atul asma'. Yang majrur mana saja? Marfu'at dan al-asma, betul. Marfu'at dan al-asma. Marfu'ati di sini majrur karena mudhaf ilaih dari bab. Mudhaf ilaih dari bab. Adapun kata al-asma, al-asma ini mudhaf ilaih dari kata marfu'at. Jadi di sini ada tiga kata dan diidhofahkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau dicontoh-contoh pada pembahasan idhofah kan cuma dua kata saja. Baitullahi, kitabullahi, baitu aliyin. Nah, susunan idhofahnya cuma terdiri dari dua kata saja. Namun perlu dipahami bahwasanya bisa lebih dari dua kata. Contohnya di sini, babu marfu'ati al-asma'i. Marfu'at mudhaf ilaih dari bab, al-asma' mudhaf ilaih dari marfu'at. Kemudian ar-rabi' yang keempat, fi babi asma'il mansubati. Ini soalnya salah. Diralat fi babil asma'i, asma'nya ada alif lamnya. Diralat soalnya harusnya fi babil asma'il mansubati. Al asma, asma'nya ada alif lamnya. Dalam bab isim-isim yang sifatnya mansub. Fi babil asma'il mansubati. Yang majrur mana saja? Bab. Ya, bab. Yang kedua al asma, yang ketiga al mansubah. Alasannya apa? Yang pertama, bab ini majrur karena ya huruf jar fi. Kemudian al-asma'i majrur karena mudhaf ilaih dari bab. Ya, al-asma' mudhaf ilaih dari bab. Kemudian al-mansubati na'at dari al-asma'. Dalam bab isim-isim yang sifatnya mansub. Jadi al-mansubat ini na'at atau sifat dari kata al-asma. Berhubung bahas tentang istilah isim mansub, ya, istilah-istilah isim mansub, isim marfu, isim majrur, antum perhatikan. Ada istilah isim-isim marfu, isim-isim mansub, isim-isim majrur. Ini ada dua penggunaan istilah untuk masing-masing istilah isim-isim ini. Isim-isim marfu boleh kita bahasakan dengan al-asma'u al-marfu'atu. Al-asma'u al-marfu'atu. Al-asma'u al-marfu'atu. Berarti kalau isim mansub berarti al-asma'u al-mansubatu. Isim majrur al-asma'u al-majruratu. Al-asma' al-marfu'at, al-asma' al-mansubat, al-asma' al-majrurat. Bentuknya na'at ma'mur. Isim-isim yang sifatnya marfu, isim-isim yang sifatnya mansub, isim-isim yang sifatnya majrur. Ini bentuknya na'at ma'mur. Jadi istilahnya bentuknya na'at ma'mur. Nah, boleh pula kita balik. Tapi jadinya idhofah. Marfu'atul asma'i. Kalau dibalik jadinya idhofah. Marfu'atul asma'i. Mansubatul asma'i. Majruratul asma'i. Jadi kalau asma'nya dulu baru marfu, itu bentuknya na'at ma'mur. Al-asma' al-marfu'at, al-asma' al-mansubat, al-asma' al-majrurat. Tapi kalau dibalik, marfu, mansub, majrurnya dulu, baru asma'nya, jadinya idhofah. Marfu'atul asma'i, mansubatul asma'i, majruratul asma'i. Itu yang perlu diperhatikan berkaitan dengan masalah bentuk pada istilah-istilah tadi. Apakah dia kita bentuk na'at ma'mur, apakah kita bentuk idhofah. Nah, kok bisa seperti itu? Ini belum kita bahas dulu. Yang jelas ada yang seperti itu. Ya, jadi yang tepat pada nomor 4 ini soalnya sebagaimana yang tadi kita ralat, fi babil asma'il mansubati. Asma'nya ada alif lamnya. Al-Khamis yang kelima. Ala Muhammadin Rasulillahi. Semoga tercurah kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang majrur jelas sekali ada tiga kata, Muhammadin, Rasuli, lafaz Allah. Muhammadin, kata Muhammadin majrur karena huruf jir ala, jelas. Kemudian Rasulillahi majrur karena lafaz Allah mudhaf ilaih, betul, lafaz Allahnya mudhaf ilaih. Kalau Rasulinya Muhammad yaitu Rasulullah. Badal. Ini kasusnya badal. Kepada Muhammad yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu Muhammad, Muhammad ya Rasulullah. Maka ini saling menggantikan. Berarti kasusnya badal. Kalau mau di-i'rab atau ditentukan kedudukannya dengan cara yang paling mudah, maka Muhammad ini majrur karena ala, Rasulillahi badal dari Muhammad. Ini i'rab yang bermudah-mudahan demikian. Tapi kalau antum paham, lebih paham dengan i'rab yang seperti ini, ya enggak apa-apa. Tapi yang lebih baik kita partisi lagi, kita potong lagi. Rasuli badal dari Muhammad, lafaz Allah mudhaf ilaih rasul. Kalau secara makna memang betul satu kesatuan ya. Rasulillah ini badal dari Muhammad. Tapi dalam cara menentukan kedudukan atau mengi'rab lebih baik dipotong. Rasuli ini badalnya, lafaz Allahnya mudhaf ilaih dari rasul, seperti itu. Asadis yang keenam, bi adabin alimin, dengan adab alim yang pedih, dengan adab yang pedih, jelas sekali. Adabin majrur karena huruf ba, ya. Alimin majrur karena adab yang pedih, nah, ada yang berarti si sifat yaitu alimin. Majrur karena dia merupakan na'at dari kata adabin, dengan adab yang pedih. Ya, alim asli arti aslinya adalah sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan, terjemah bebas kita pedih. Kemudian asabi' yang ketujuh, fi masaila mukhtalifatin, di dalam masalah permasalahan-permasalahan yang mukhtalifatin, berbeda-beda. Mana yang majrur? Mukhtalifatin majrur. Masa ilah majrur tidak? Majrur ya. Kaidahnya kan gampang, ada huruf jar setelah huruf jar majrur, ya sudah enggak usah pusing-pusing lagi. Kalau ada huruf jar, kalau ada huruf jar sepanjang setelahnya, setelah huruf jar ini bukan isim mabni ya. Sepanjang setelah huruf jar ini bukan isim mabni, kan isim mabni terbatas cuma ada 5 kan? Dhamir, mausul, syarat, istifham, isyarat. Ya, terbatas. Jadi kalau antum hafal isim mabni ini ya wis selamat lah, berarti yang lainnya berarti isim mu'rab. Nah, sepanjang setelah huruf jar ini bukan isim mabni, ya sudah, setelah isim setelah huruf jar ya majrur, enggak usah pusing-pusing mikir. Maka masa ilah di sini dia majrur karena huruf jar fi. Mungkin yang kita lupa lu ini kok majrur tapi tidak masa ili tapi masa ilah. Gampang jawabannya, masa ili ini layan sorif. Ismul ladzi layan sorif. Dan layan sorif tidak boleh ditakwil, selain itu majrurnya dengan harokat akhir fathah. Maka di sini masa ilah dia ismul ladzi layan sorif, majrurnya dengan fathah. Fi dalam masailah berbagai macam masalah, ya masail jamak dari kata mas'alatun mas'alah. Jamaknya masail. Mukhtalifatin yang berbeda-beda. Mukhtalifatin ini kira-kira dia majrur karena apa? Na'at, betul. Mukhtalifah na'at dari masailah. Ya, mukhtalifatin dia majrur karena na'at dari kata masailah. Asamin yang ke-8. An Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar. Yang majrur mana? Yang pertama Abdi. Yang kedua lafaz Allahi. Yang ketiga Ibni. Yang keempat Umar. Loh, majrur semua ya, majrur semua. Tadi macam semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin. Marfu'atil asma. Macam semua. Ya, karena soalnya tentang majruratul asma. Ya, Abdillahi. Abdi ini majrur kenapa? An. Ya, karena ada huruf jar an. Enggak usah mikir ada huruf jar an setelahnya majrur. Kemudian lafaz Allah Abdillah mudhaf ilaihi abdi. Dari Abdullah, dari Abdillah. Lafaz Allah mudhaf ilaihi dari kata abdi. Siapakah Abdullah ibni Umar, yaitu anaknya Umar. Ini kasusnya apa? Badal, betul. Ya, ibni badal Umar mudhaf ilaihi ibni. Meskipun secara makna ya satu kesatuannya, ibni Umar ini badal dari Abdullah, betul. Tapi kalau cara mengi'rabnya adalah dipartisi. Ibni badal dari abad, dari abad, kemudian umara mudhaf ilaih dari ibni. Itu cara mengi'rab dengan detailnya demikian. Kalau i'rab sederhananya ya ibni umara ini badal dari Abdillah. Ya. At-ta'sir yang ke-9. La tasrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddati. La, janganlah tasrabu kalian minum fi di aniyah, wadah adz-dzahabi, emas, wal fiddah dan perak. Janganlah kalian minum di atau menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Maka di sini yang majrur mana saja? Aniyati adz-dzahabi al fiddati. Ya, 3. Aniyati adz-dzahabi wal fiddah al fiddah. Aniyah wadah. Aniyatid dhahabi wadah emas. Aniyah di sini majrur karena fi. Kemudian adz-dzahabi wadah emas, rumah Ali, cincin emas, apa itu? Kasusnya apa? Hah? Cincin emas, pintu besi. Iya, betul, mudhaf ilaih. Adz-dzahabi mudhaf ilaih aniyah. Kemudian al-fiddati kenapa dia majrur? Atof. Karena ada huruf atof. Wow. Kaidahnya setelah huruf atof berarti atof. Berarti al-fiddah atof dari kata adz-dzahab. aniyah majur karena fi dhahab mudhaf ilaih dari aniyah al-fidhah atau ke dhahab. Kemudian al-ashir yang ke-10 min mazadati imra'atin musyrikatin. Ya Allah alam, saya lupa arti mazadah. Dari mazadah imra'ah seorang wanita musyrikatin yang musyrik. Mazadah, mazadati ini majrur karena min, jelas sekali. Kemudian imra'atin mudhaf ilaih dari mazadah. Imra'atin mudhaf ilaih dari mazadah. Kemudian musyrikatin na'at untuk imra'ah. Dari termasuk mazadah imra'ah wanita musyrikatin yang musyrikah, yang berbuat kesyirikan. Al-hadiyata asrata yang ke-11 An Fatimata binti Muhammad. An Fatimata binti Muhammad, dari Fatimah yaitu anak perempuannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah majrur karena an, tapi majrurnya dengan akhiran fathah karena layan, sorry. Binti Muhammad ini kasusnya apa? Badal. Binti badal Muhammadin mudhaf ilaih binti. Atau kalau secara makna ya binti Muhammad ini badal dari Fatimah, tapi kalau di i'rab dipotong saja binti badal Muhammadin mudhaf ilaih binti. Asaniyata asrata yang ke-12 yang qasimul ismu ala ismain. Dhahirin dhahirin wa mudmarin, itu bukan dhahirun wa mudmirun, bukan. Yang qasimul ismu ala ismaini dhahirin wa mudmarin, didalat soalnya. Yang qasimu terbagi al ismu isim ala atas ismain dua macam. Dhahirin wa mudmarin, isim dhahir dan isim dhamir. Ya, isim dhamir dinamakan juga mutmar, sama saja mutmar dhamir sama. Yang majrur di sini adalah yang pertama kismaini. Yang kismaini majrurnya jelas karena ada huruf jar ala. Atas kismain dua macam, yaitu dhahirin isim dhahir wa mutmarin dan isim dhamir. Kira-kira kasusnya apa? Yang atof mana? Ya, mutmar atof. Ya, mutmar ini atof, atof ke dohir. Ya, betul, mutmarnya ini atof ke dohir. Nah, sekarang dohirin, kenapa dibaca dohirin? Bukan a. Ini badal. Ingat, badal terletak setelah pembagian taksim. Saya beli banyak barang, yaitu rumah, mobil misalkan. Rumah, mobil, kursi ya. Itu kalau ada kasus seperti itu kasusnya badal. Saya melihat banyak orang Muhammad, yaitu Muhammad, Ali, Aisyah, Fatimah. Nah, itu kalau kayak gitu kasusnya badal. Jadi badal biasanya terletak setelah apa? Taksimat, pembagian. Jadi dalam kasus ini kata kismain majrur karena ala, kemudian dhahirin ini badal. Badalnya kemana? Kismain. Badalnya dia menggantikan kismain dua macam. Dua macamnya apa saja sih? Dhahir, dhamir. Dhahirnya ini badal, mudmarnya ataf ke dhahir. Itu caranya demikian. Kalau logika berbahasa Indonesia kita kan apa? Ya badalnya dhahir sama mudmar, ya kan? Badalnya ya dhahir sama mudmar, kan dia menggantikan kismain dua macamnya. Betul, logika berbahasa Indonesia kita demikian. Tapi kalau logikanya orang Arab tidak. Yang jadi badal cuma dhahirinnya saja. Lah mudmarnya apa? Ataf ke dhahir. Sekali lagi, kalau ada kalimat kok menunjukkan taksim pembagian, saya beli banyak barang yaitu ini, kalimat ada dua macam yaitu ini dan seterusnya, itu namanya taksim. Ini kasusnya adalah badal. Kemudian yang ke-13 fi ahaditha sahihatin, dalam ahaditha hadis-hadis sahihatin yang sahih, dalam hadis-hadis yang sahih. Ahaditha majrur karena fi, cuman dia akhirannya fathah karena layak sohih. Sohihatin. Na'at, betul. Na'at dari ahadi. Dalam hadis-hadis yang sahih, sahihah na'at dari ahadi. Kemudian yang ke-14, wali Ahmad wa Abi Dawud wa Ibnu Hibban. Dan li menurut Ahmad atau dan untuk Ahmad wa Abi Dawud, Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Yang majrur adalah Ahmada karena ada huruf jar lam. Karena la yang syarif ya ini majrurnya dengan akhiran fathah li Ahmada. Kemudian ada Abi Dawud. Kata Abi ini majrur karena diathafkan ke Ahmad. Adapun Dawudanya ini mudhaf ilaih Abi. Ya kalau mau di i'rab paling permudah-mudahan, paling sederhana ya Abi Dawud ataf ke Ahmad, Ibni Hibban ataf ke Ahmad juga. Itu i'rab yang paling permudah-mudahan. Tapi yang lebih baik kita partisi lagi, Abi ataf ke Ahmad, Dawud mudhaf ilaih Abi, Ibni ataf ke Ahmad, Hibbana mudhaf ilaih Ibni. Kenapa Dawuda ini mudhaf ilaih dari Abi dan Dawudanya ini akhirannya fathah? Karena dia layan sorif. Kemudian Hibbana juga layan sorif. Maka di sini dia majrur sebagai mudhaf ilaih dari kata Abi dan Ibni, tapi majrurnya dengan akhiran fathah. Kemudian yang ke-15, wa fi sya'nihi kullih. Dan dalam sa'nihi urusannya kullihi semuanya. Yang majrur mana? Sa'ni. Ya sa'ni. Sa'ni ini karena ada fi. Kemudian sa'nihi urusannya. Nah, urusannya. Dhamir haknya ini kedudukannya sebagai dhamir haknya. Urusannya, kitabnya, bukunya, masjidnya, rumahnya, mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaihnya di sini berupa dhamir ha. Dhamir ha-nya di sini sebagai mudhaf ilaih dari sya'ni. Kemudian kullihi, nah ini kullihi. Apa ini yang ada kulli nafsun ainun? Kulun apa kita bahas yang ini taukid kullihi majrur karena taukid dari sya'nihi dalam urusannya semuanya, maka kullihi ini taukid untuk sya'nihi, makanya dibaca kulli. Kemudian kullihi hinya di sini, haknya di sini mudhaf ilaih dari kata kulli. Yang jelas di sini yang majrur itu adalah sya'ni kemudian kulli. Adapun dhamir haknya yang sebagai mudhaf ilaih ini berupa isim mabni. Yang untuk cara mengi'rab isim mabni enggak diajarkan oleh penulis di sini ya. Jadi cara mengi'rab isim mabni itu tidak diajarkan di kitab Muyassar. Cara mengi'rabnya apakah nanti kita bilang marfu ataukah yang lainnya tidak diajarkan di Muyassar. Intinya di sini dhamir haknya tadi sebagai mudhaf ilaih gitu saja. Apakah kita harus bilang langsung majrur ataukah kata yang ada dengan cara yang lain? Nah, ini belum kita sampaikan dulu. Kemudian yang ke-16 yang terakhir, kullu nafsin, setiap jiwa, dha'iqatul mauti dha'iqah. Dha'iqah artinya adalah yang merasakan al-mauti, kematian. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Yang majrur ada dua kata, yaitu kata nafsin dan al-mauti. Nafsin majrur karena mudhaf ilaih dari kullu. Kemudian al-mauti mudhaf ilaih dari dha'iqah. Kullu nafsin, setiap jiwa. Nah, nafsinnya di sini tidak sebagai taukid, enggak. Tidak sebagai taukid. Kenapa? Ya, enggak ada yang ditegaskan mana. Dan nafsinnya di sini juga bukan nafsin yang artinya dirinya sendiri, tapi artinya si jiwa. Begitu pula dengan kullunya. Kullunya ini bukan penegas, karena mana yang ditegaskan, enggak ada. Jadi lafadz-lafadz taukid maknawi, kullu, nafsun, dan seterusnya, itu baru kita dudukkan sebagai taukid apabila ada yang ditaukid. Nah, di sini ada enggak yang ditaukid? Enggak ada. Kullu nafsin, semua jiwa, ini taukid bukan. Maka kata kullu ini bukan taukid. Dalam kasus ini kullunya sebagai mubtada. Ya, kullu mubtada, nafsin mudhaf ilaihi kullu. Kemudian dha'iqah khobar al-mauti mudhaf ilaihi dha'iqah. Jadi ini susunan mubtada khobar. Kullu mubtada, nafsin mudhaf ilaihi kullu, dha'iqah khobar al-mauti mudhaf ilaihi dha'iqah. Terus gambarannya kullu nafsin mubtada dha'iqatul maut khobar. Selesai sudah. Tapi kalau mau dipartisi kayak tadi, kullu mubtada, nafsin mudhaf ilaihi, dha'iqah khobar al-mauti mudhaf ilaihi dha'iqah. Itu adalah pembahasan soal untuk majruratul asma di halaman 87. Baik, naktafi bi hadzal qadar insyaallah. Idzakum su'al tafadhal. Hal min su'al fil majrurat au fi at-tawabi'. Kalau ada pertanyaan untuk isim majrur dan tawabi', silakan. Iya, tafadhal. Untuk menentukan ini, jadi gini, huruf jar ini hanya mengkasrohkan kata setelahnya saja. Huruf jar ini, maaf, jangan mengkasrohkan, ini sudah kita pelajari majrur, itu bukan hanya kasroh. Huruf jar ini hanya memajrurkan kata setelahnya saja. Lah kalau kata setelah yang setelah huruf jar ini majrur gimana? Ini dia majrurnya bukan karena huruf jar. Misalkan seperti ini. Jitu min rojulin solihin. Jitu min rojulin solihin. Saya baru saja pulang dari mendatangi seorang laki-laki yang soleh. Min rojulin solihin. Nah, yang majrur karena huruf jar min itu siapa? Rojulinnya tok. Cuma rojulinnya saja. Nah, terus solihin ini majrur kenapa? Karena na'ah. Sifat dari rojul. Jadi huruf jar ini cuma memajrurkan kata benda yang terletak pas setelahnya. Pas setelahnya satu kata saja. Adapun nanti kalau setelahnya itu ada majrur lagi, alasannya bukan karena huruf jarnya, tapi boleh jadi tadi karena na'ah, atau karena badal, atau karena taukid, seperti itu. Ada lagi? Maaf, soal kelas selesai. Ini kalau akhwat kalau mau tanya gimana nih, pakai kertas atau gimana? Panitianya mana? Gak ada. Mungkin kalau akhwat mau tanya mungkin boleh ditulis di kertas kemudian ditaruh di apa? Diselosokkan di pinggir hijab. Ya nanti apa panitia yang ngambil nanti untuk pekan depan insyaallah. Jadi untuk kesempatan pagi hari ini cuma sampai jam 9 saja karena saya ada keperluan. Insyaallah kita lanjut pekan depan. Dan agenda pekan depan tadi karena sudah selesai majrurat dan tawabi, kita balik lagi membahas tentang al-asma al-mansubat atau mansubatul asma, yaitu kemarin sudah sampai mana ya mansubatul asmanya? Maful bi sudah ya? Maful bi kayaknya sudah. Mungkin nanti maful di ajri. Atau sampai mana kemarin? Yang isi mansub? Sampai halaman? Halaman berapa? Halaman? 60. Halaman 60. Berarti maf'ul mutlak. Ya, ya, sudah. Berarti ikut pekan depan karena sudah sampai halaman 60, kita lanjut nanti maf'ul ma'ah di halaman 61 dan seterusnya ya. Kurang lebih demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti, ganti-ganti.